Ini ada pertanyaan, apa nasihat Ustaz mengenai fitnah yang menimpa salafiyin agar ikhwah bisa tenang? Nasihat Syekh Saleh Fauzan tadi saya rasa jelas itu. Ya. Nasihat Syekh Saleh Fauzan tadi sangat jelas. Artinya jangan kita sebagai mad'u berperanan. Jangan peranan kita. Yang penting bagi kita di sini adalah kalau sudah ada fatwa ulama menjelaskan tentang sifulan, itu bagi kita adalah sami'na wa ta'ana. Bagi kita adalah mendengarkan dan mentaati fatwa tersebut sampai orang yang dijelaskan dalam fatwa tersebut kembali dan tobat kepada kebenaran. Habis. Itu tugas kita. Tidak ada istilahnya di sini interpretasi fatwa. Tinjau ulang kembali, klarifikasi kembali, ditanya kembali, bagaimana, tidak ada itu. Kalau mau nanya secara pasti, hubungi Syarobi, habis. Telepon dia. Kalau kalian tidak bisa berhubung langsung dengan dia, saya kasih nomor HP sopirnya, telepon sopirnya. Sopirnya orang India. Dia bisa bahasa Arab, tapi bahasa pasaran. Telepon dia. Itu caranya. Jangan kalian mainkan perasaan. Aktifiah, jangan. Ada foto saya sudah kita terima. Kita jalankan apa yang dituntun oleh beliau, habis. Jangan kita tanyakan kenapa Ustaz. Kenapa tidak begini, kenapa tidak begono, sebenarnya ada itu. Pak jemaah, ini sikap kita sebagai mad'u di dalam tubuh salafin. Jangan kita menambah kisru. Kalau sudah ada demikian, diam sudah. Diam kita, disuruh meninggalkan, tinggalkan. Habis. Jangan tanya kenapa Ustaz? Tanya Syarobi dirinya. Pak jemaah, begitu kepada fatwa tersebut. Yang fatwa ada saya. Saya ada apanya, cetak printnya. Pak jemaah. Ya, dan kita mendoakan, mudah-mudahan berkorban kembali kepada kebenaran. Bukan kita ingin menjatuhkan menjurus kepada syirik saja. Kita harapkan dia kembali kepada kebenaran. Kita harapkan kembali kepada tobat dia, kemudian merubah Syarobi dan kembali kepada Syarobi. Ya, temui beliau kalau dia betul gentleman, temui beliau. Terangkan mukhalafah yang ditujukan kepada dia, apa penyelisihan-penyelisihan yang terjadi pada dia itu. Tulis. Kemudian tunjuk pada saya. Dan minta aduan orang kepada saya tersebut pada dia. Minta dengan dia. Tegakkan hujan. Insyaallah kalau dia ikhlas dan jujur dalam tobatnya, Allah akan menerima dan Syarobi juga tidak akan tutup tangan untuk demikian. Tapi para rahmatullah, yang kita khawatirkan adalah na'udzubillah qurana usu. Yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan adalah qurana usu. Teman-teman pendamping yang sangat jelek. Ini yang paling dikhawatirkan. Fajamah. Antum lihat paman Nabi SAW Abu Talib. Qurana su'nya menyebabkan dia adalah su'ul khatimah. Itu. Mungkin ada bisikan, oh jangan begini, oh begini, oh begini. Jangan. Sekarang sudah. Datang, habis. Terangkan, takkan hujah. Saya begini, akan kembali. Tulis. Dan qurana su' itu harus ditinggalkan oleh dia. Wallahi para jemaah rahimakumullah, saya terus terang kepada antum sekalian, itu karena yang sebab kedekatannya dengan saya bukan tersembunyi bagi antum sekalian. Tahu antum. Tapi dalam perkara seperti ini enggak ada istilahnya toleransi di situ. Enggak ada istilahnya teman saya, saudara saya enggak. Sini kita, ya saudara kita. Tapi sudah ada demikian sudah kita serang pada Syekh. Nah, kita nasihati dia untuk tobat, kembali sudah habis. Datang ke Syekh. Menjelaskan itu cara yang terbaik bagi dia. Dan teman-teman yang merusak dia, itu tinggalkan. Bahkan di depan Syaruzek saya katakan dengan dia. Di depan Syaruzek saya katakan. Wahadha rajul syekh. Khalituhu kharban. Ini laki-laki ini syekh kata saya. Teman-temannya itu rusak. Kata saya gitu depan dia. Ada rekaman saya sebab. Ada rekamannya. Direkam itu majelis itu. Yang merusak dia orang-orang samping dia itu susah. Baca bahwa Qurana suparanya rahmatullah. Akran. Pendamping-pendamping kita dalam kehidupan ini kalau rusak dan jelek, kita rusak akibatnya. Kan sudah jelaskan dalam ruqyah manhaj di sini dulu kan awalnya. Sudah jelaskan tentang perkara itu. Itu aja pernyataan makmul dalam kalian sebagai madu apa yang difatwakan sudah terima. Tidak ada istilahnya untuk klarifikasi, tidak ada istilahnya sekarang untuk interpretasi. Yang ada sekarang adalah pengamalan, bukan untuk pertanyaan. Pengamalan. Sanggup enggak kita menerima atau mengamalkannya? Tanya diri kita. Sanggup sudah bismillah, tawakkal kepada Allah. Begitu. Pak jemaah, Allahu a'lam bishawab.